pan upami te ayah pamengan langkung sae kurang kenalan neng gelis puja alengka neng gelis sengkang hoyong tepang upami te ayah pamengan payung kurang tunangan itu saha anu wajuk bodas itu saha anu wajuk daya kipi koneng di rumah tumpanon hidup putri Bandung koneng gelis pujaan engkang neng gelis hoyong tepang upami te ayah pamengan nasi payun kurang upami te ayah pamengan.